Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fama'asyir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali kajian kita membaca kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran lil hafidh al-allamah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya yang dibawakan oleh beliau rahimahullah. Qala faslun fil muhafazati 'alal qira'ati fil lail. Fasal, pembahasan tentang menjaga al-muhafadzah 'alal qira'ati fil lail. Nah, menjaga rutinitas membaca Al-Qur'an di malam hari. Ya. Menjaga rutinitas atau kebiasaan membaca Al-Qur'an di malam hari. Nah, di sini beliau akan menyebutkan keutamaan ya qiraatul Qur'an fil lail. Nah, qala rahimahullah, beliau menyebutkan yambaghi an yakuna i'tina'uhu bi qiraatil Qur'an fil laili aktsar. Nah, hendaknya seseorang ya perhatiannya di dalam membaca Al-Qur'an di malam hari itu lebih daripada membaca Al-Quran di siang hari. Dan ini merupakan kebiasaan para salaf. Ya, mereka menghabiskan waktu malam mereka dengan membaca Al-Quran. Ya, memperbanyak bacaan Al-Quran mereka di waktu malam. Wafi sholatil lail. Wafi sholatil laili aktsar. Dan di sholat malam, di dalam sholat malam itu lebih lagi. Membaca Al-Quran di malam hari itu hendaknya porsinya diperbanyak. Di dalam sholat malam hendaknya lebih diperbanyak lagi. Nah, tentunya ini disesuaikan dengan keadaan seseorang. Ya. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Nah, dan di antara ahlul kitab, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan sebagian ahlul kitab yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka beriman kepada Allah dan rasulnya. Ya, min ahlil kitab, di antara ahlul kitab ummatun, ada sekelompok orang qaimatun yatluna ayatillah, yang mereka berdiri di malam hari membaca ayat-ayat Allah. Ta'am qaimatun yatluna ayatillah, mereka berdiri membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ana al-laili wa hum yasjudun. Ya, sepanjang malam dalam keadaan mereka sujud. Nah, keadaan sebagian ahlul kitab. Ya. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran, wa yusari'una fil khairat, dan mereka bersegera di dalam kebaikan. Wa ulaika minas salihin, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang saleh. Mereka itulah orang-orang saleh. Ini ya. Syaitnya di sini Allah menyebutkan keadaan sebagian ahlul kitab tersebut yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yatluna ayatillah ana al-laili. Mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam. Wahum yasjudun, dalam keadaan mereka sujud di hadapan Allah, mereka sholat. Ya. Ini menunjukkan qiraatul Quran fil lail afdal minan nahar, daripada membaca Al-Quran di siang hari. Wa sabata fi sahihain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula telah sabit di dalam sahihain, dalam sahih Bukhari dan Muslim, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal lail, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah, ya. Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah law kana yusalli minal lail, seandainya dia, ya, menjalankan sholat di malam hari. Abdullah, ini maksud di sini adalah Abdullah bin Umar. Ketika Rasulullah SAW menasihati beliau, menasihati Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka seorang yang beribadah di malam hari, dia sholat, dia membaca Al-Quran, maka dia termasuk ni'mar rajul. Laki-laki yang paling baik. Wa fil haditsil akhir, dan di dalam hadis yang lain, fi sahih, di dalam sahih, ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul lail thumma tarakahu. Rasulullah SAW, ya, menasihati Abdullah bin Umar, ya Abdullah, ya, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, jangan engkau menjadi seperti si fulan, ya, jangan kamu seperti si fulan, ya. Kana yakumul lail, dahulu dia menjalankan sholat malam, ya, kana yakumul lail, yang mana dahulu si fulan dia biasa bangun di malam hari, beribadah di malam hari, summa tarakahu, kemudian dia tinggalkan. Ini ya. Dari hadis ini pula kita bisa mengambil faedah bahwa, ya, seorang ketika menjalankan qiyamul lail, menjalankan sholat malam, yang terpenting adalah dia istiqomah. Dia istiqomah, istimror. Istimror, terus menerus dia jalankan. Ya. Jadi seorang hendaknya jangan terlalu fokus kepada kuantitasnya, yakni dia bangun malam, ya, menargetkan berapa rakaat, ya, sholat misalnya 11 rakaat dengan bacaan yang sangat panjang misalnya, ya, tapi hanya bertahan beberapa lama saja, beberapa hari, kemudian udah, ya, dia tinggalkan sholat malam. Ini ya. Ini dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, la takun mithla fulan, jangan kau seperti si fulan, karena yakumul lail, yang dahulu dia, ya, menjalankan sholat malam, summa tarokah, kemudian ditinggalkan. Nah, ya, walaupun seorang mengerjakan sholat malam, ya dengan rokaat yang, ya minimalnya 3 rokaat witirnya atau 5 rokaat semampunya, tapi istiqomah, ya istimror, dikerjakan secara rutin. Nah, ahabbul a'mal ilallah, ya adwa muha wa inqal, sebaik-baik amalan, ya, amalan yang paling dicintai di sisi Allah adalah yang dikerjakan terus-menerus, walaupun sedikit. Ya, ini yang lebih baik daripada seorang mengerjakan sholat mungkin ketika semangat dia naam sholat, ya, dengan rokaat yang panjang, kemudian setelah itu udah, ya dia merasa letih, dia capek, ya atau futur, ini jangan, siangnya ngantuk misalnya. Nah, maka jalankanlah, ya kerjakan sholat malam semampunya dan istimror, minimalnya witir, ya minimalnya kerjakan sholat witir 3 rakaat. Nah, ini secara rutin. Baik, apalagi para thalabah, ya para penuntut ilmu. Nah, maka lebih ditekankan lagi seharusnya, ya. Nah, lebih ditekankan, ya. Nah, karena ya disebutkan di dalam suatu riwayat, ya dari Al-Imamu Ahmad rahimahullah, suatu ketika ada seorang murid beliau menginap di rumah Imam Ahmad, ya seorang murid dari Al-Imamu Ahmad menginap di rumah beliau, di rumah Al-Imamu Ahmad rahimahullah. Nah, kemudian disediakanlah oleh beliau, oleh Al-Imamu Ahmad, ya air. Nah, disediakan air karena zaman dahulu tidak ada kamar mandi seperti zaman sekarang, di setiap rumah ada kamar mandinya, ya jadi kalau ada tamu harus disediakan air di situ. Nah, ya disediakan air oleh Al-Imamu Ahmad, ya yang mana tentunya di kalangan para salaf yang namanya penuntut ilmu, ya kebiasaan malamnya adalah sholat gitu, ya kebiasaan malam mereka itu sholat. Nah, ya ada wiridnya, ada wirid, ada rutinitas ibadahnya di malam hari. Maka ketika masuk waktu subuh, Al-Imam Ahmad pun ya datang ke kamar orang tersebut. Nah, kemudian dilihat airnya masih utuh, air yang disediakan Imam Ahmad masih utuh. Maka Imam Ahmad mengatakan subhanallah, ya seorang penuntut ilmu tidak punya apa, tidak memiliki rutinitas ibadah di malam harinya. Beliau kaget. Nah, ini ya, maka ini tanbih untuk kita semua, nasihat untuk kita semua, ya hendaknya kita memiliki waktu untuk ya mengerjakan sholat walaupun sedikit. Ya mungkin adzan pertama bangun, ya sempatkan sholat witir, jangan bangun di adzan kedua, ya adzan pertama bangun sholat witir, ya setelah itu murojaah, membaca Al-Quran, ya kalau bisa bangun di sepertiga malam di jam 1 misalnya atau jam 2 itu ahsan. Nah, wallahu alam ya, apakah santri ada yang terbiasa seperti itu, ya kita tidak mengetahui, ya mungkin ada tapi tidak terlihat. Nah, ya ibadahnya disembunyikan di dalam selimutnya, mungkin disembunyikan, ya. Baik, ini ya, maka ini teguran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa rawat Tabari wa ghairuhu, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah, dan selain beliau, an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasannya beliau bersabda, syarful mu'min qiyamul lail, ya syarful mu'min atau syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin adalah qiyamul lail. Salat malamnya itu mulia. Ya. Nah, memang luar biasa ya. Salat malam ini faedahnya itu sangat luar biasa. Nah, sedikit sekali orang-orang yang diberi taufik untuk bisa menjalankannya secara rutin. Ya. Nah. Wal ahaditsu wal atsaru fi hadza katsirah. Dan hadis-hadis dan atsar terkait ini sangat banyak ya, tentang keutamaan qiyamul lail. Nah, tentang keutamaan salat malam. Baik. Kemudian waqad jaa'a an Abil Ahwas, dan telah datang riwayat dari Abul Ahwas Al-Jushami, Abul Ahwas Al-Jushami. Naam, ismuhu Auf bin Malik, nama beliau adalah Auf bin Malik rahimahullahu taala. Sebelum itu bahwa hadis yang sebelumnya, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabari ya, hadis ini terdapat kelemahan di dalamnya. Hadis syaraful mukmin qiyamul lail, kemuliaan seorang mukmin adalah qiyamul lail, hadis ini terdapat kelemahan di dalam sanadnya, walaupun maknanya sahih ya, walaupun makna dari hadis ini sahih, kalaupun hadisnya dhaif secara sanadnya, tapi makna hadis ini sahih ya. Memang seorang yang melakukan sholat malam, dia adalah orang yang mulia ya, karena dia melakukan sesuatu yang paling mulia. Nah, kemudian kita lanjutkan dari Abul Ahwash Al-Jushami rahimahullah, qala, beliau mengatakan, in kana ar-rajulu la yatruku al-fustata turukan ay ya'tihi lailan wa yasma'u li ahlihi dawiyan kadawi nakhl. Nah, apabila ya ada seseorang yang melewati suatu perkemahan atau mengetuk salah satu satu perkemahan al-fustat. Nah, al-fustat ada beberapa lughah, fustat, fustat ya, dengan ta dan dengan to, fustat ya, dan seterusnya. Yang dimaksud adalah khaimah wal manzil. Fustat itu adalah kemah dan tempat tinggal, rumah. Nah, maka beliau menyebutkan di sini, apabila ada seorang yang mengetuk satu kemah di suatu jalan, dia lewat di satu tempat, di satu daerah misalnya, ada kemah di situ, dia ketuk kemahnya, ay ya'tihi lailan, dia datangi di malam hari ya, tempat tersebut dia datangi di malam hari, fayasma'u li ahlihi dawiyan kadawi nakhl ya, maka dia pun mendengar pemilik kemah tersebut dawiyan kadawi nakhl, suara yang tidak jelas ya, dawi artinya sautun la yufham, suara yang tidak jelas, diumpamakan di sini seperti suara lebah. Bagaimana suara lebah? Hah? Ya. Zzz, gitu ya. Nah, suara tidak jelas yang tentunya itu akan membuat seorang menjadi takut. Ya kan? Akan membuat seorang menjadi takut. Nah. Kata beliau, qala fama balu haula ya'manuna ma kana ulaika yakhafun. Maka bagaimana keadaan mereka? Ya. Bagaimana keadaan mereka bisa merasa aman terhadap sesuatu yang mereka bisa, yang mereka takutkan? Nah. Yani maknanya bagaimana? Ya, seorang kok bisa dia merasa aman? Ya. Kepada sesuatu yang ditakutkan. Nah, ya ini tanbih kepada seorang yang tidak menyisakan di waktu malamnya untuk beribadah. Ya, untuk mengerjakan sholat, untuk qiraatul Quran misalnya. Ya, dihabiskan waktu malamnya untuk tidur. Ya. Nah, dalam keadaan para ulama salaf terdahulu mereka sangat takut. Ya. Mereka sangat takut di malam harinya. Nah. Ya. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wahum naimun. Ini. Apakah penduduk suatu kaum, penduduk suatu kampung merasa aman untuk datang kepada mereka siksaan dari kami di malam hari? Wahum naimun, dalam keadaan mereka tidur, apakah mereka merasa aman? Ya, kalau tiba-tiba terjadi musibah di malam hari, waliyadzubillah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan azab di malam hari. Ya, wahum naimun, dalam keadaan mereka masih tertidur. Nah, apakah mereka merasa aman? Nah. Au amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk suatu kota, penduduk suatu daerah merasa aman untuk datang azab kami di waktu duha dalam keadaan mereka masih bermain? Masih santai, masih bermain-main, ya. Naam. Ya. Teringat dahulu di tahun-tahun 2004, ya kan, ketika terjadi tsunami di Aceh, ya, itu terjadinya di waktu duha, ya, di hari Ahad, ketika orang masih banyak bermain, bersantai, ya, masih bersantai-santai. Dan kebetulan juga hari libur, ya, terjadi gempa yang dahsyat. Ada menyebutkan 7 skala Richter, ada yang menyebutkan 9, yang jelas gempa yang sangat dahsyat. Ya. Nah, gempanya sangat kuat. Nah, sampai terasa sampai ke daerah Sumatera. Nah, itu. Ketika orang masih bermain, ya, mereka tidak sadar akan adanya bencana yang dahsyat, ya, sepanjang tahun, ya, sepanjang sejarah, yang belum ada bencana yang lebih besar dari bencana tsunami tersebut. Nah, di waktu duha, nah, banyak korban sampai 200 ribu, ya, 200 ribu lebih, ada yang mengatakan 500 ribu. Nah, musibah terbesar, ya, sepanjang sejarah. Naam, tentunya setelah banjir Nabi Nuh, ya, dia menyebutkan setelah banjir Nabi Nuh. Belum ada yang lebih besar dari bencana tsunami yang terjadi di daerah Aceh. Itu di waktu duha. Nah, setahun berikutnya, beberapa bulan kemudian, di tahun 2015 terjadi gempa. Ya, terjadi gempa lagi. Dan itu subhanallah di malam hari. Nah, di malam hari kita masih tertidur, ya, kita masih dalam keadaan tertidur, itu orang-orang pada keluar, ya. Nah, itu yang kebetulan ketika itu ana masih tidur, ya, itu sampai terbangun saking kerasnya. Nah, ya, lebih keras dari gempa yang ada di Aceh. Nah, ini kalau terjadi azab waliyadzubillah, bencana yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di malam hari, ya, dalam keadaan kita tidak siap, ya, dalam keadaan kita lalai, nah, waliyadzubillah. Nah, ini, oleh karena itu hendaknya, na'am, seorang hamba tidak lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, kemudian wa'an Ibrahim an-Nakhai, dari Ibrahim An-Nakhai, qala, beliau mengatakan, kana yuqalu ikra'u minal lain walau halabasyat. Nah, ikra'u minal lain walau halabasyatin. Bacalah Al-Qur'an di malam hari. Ya, walaupun, ya, seukuran halabasyat. Seukuran kambing yang mengeluarkan susu. Ini walaupun sebentar, ya. Nah, kambing mengeluarkan susu sebentar, ya. Ini jangan menghabiskan waktu malam tanpa membaca Al-Quran. Ya, walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit. Nah, ini ya. Tentunya ini semua bukan perkara yang wajib, ya, bukan perkara yang wajib yang apabila kita tinggalkan kemudian berdosa, lah. Nah, ini aja perkara afdholiyah. Ya, tetapi bagi sebagian orang, ya, terkhusus para penuntut ilmu, tentunya ini sesuatu yang bisa dikatakan ya sangat-sangat apa? Tidak layak untuk ditinggalkan bagi mereka para penuntut ilmu. Nah, kemudian wa an Yazid Ar-Raqashi, dan dari Yazid Ar-Raqashi rahimahullah qala, beliau mengatakan idza ana nimtu, ya, apabila aku tidur, tsumma staiqaztu, kemudian aku bangun, ya, tsumma nimtu, kemudian aku tidur kembali. Nah, fala namat ainai. Nah, maka mataku tidak tertidur. Ini apabila aku tidur kemudian bangun, kemudian aku tidur kembali, maka mataku tidak tertidur. Jadi beliau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di malam harinya. Walaupun dalam keadaan berbaring. Nah, qultu, kata beliau, kata An-Nawawi rahimahullah, wa innama rajahat salatal lail wa qira'atahu likauniha ajma' lil qalbi. Nah. Hanya saja para ulama merojihkan salat malam, ya, dan membaca Al-Qur'an di malam harinya karena itu lebih mengumpulkan bagi hati. Ya. Jadi hati kita lebih siap. Nah, lebih khusyuk. Nah, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya, ya, ibadah yang dilakukan di malam hari, ya, nasyi'ah minal lail, ibadah yang dilakukan di malam hari, hiya ashaddu wata'a. Itu lebih ashaddu ta'thiran, pengaruhnya lebih besar daripada ibadah di siang hari. Ya. Nah, karena di malam hari itu suasana lebih hening, ya, lebih hudu, lebih tenang, ya, sepi. Nah, sehingga kita pun lebih hati kita pun lebih hadir. Nah, ya, lebih fokus, pikiran kita pun masih jernih daripada ibadah yang dilakukan di siang hari, ya, dengan banyaknya kesibukan-kesibukan, ya, apalagi seorang memiliki banyak kesibukan, banyak pekerjaan, kadang sholatnya pun sudah gak khusyuk, ya, capek. Nah, ini memang apabila seorang benar-benar menginginkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia, ya, menyisihkan waktu malamnya untuk beribadah ataupun membaca beribadah. Apakah itu qiyamul lail, ya, salat malam, atau qiraatul Quran, membaca Al-Qur'an, berzikir. Nah, ini. Maka dia akan mendapatkan ketenangan. Kemudian wa'abada minasyaghilat wal mulhiyat wat tasarrufi fil hajat. Demikian pula karena di waktu malam itu lebih jauh dari kesibukan-kesibukan seperti yang disebutkan tadi, innalaka fin nahari sabahan tawilan. Sesungguhnya engkau di malam hari, ya, sabahan. Sesungguhnya engkau di waktu siang sabahan tawilan, ya, kesibukannya itu panjang. Nah, di waktu siang. Nah, karena memang di waktu siang waktunya orang bekerja, ya. Waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asya. Ya Allah Subhanahu wa taala jadikan waktu malam itu sebagai pakaian, untuk tempat istirahat, ya. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan Allah jadikan waktu siang untuk mencari penghidupan. Nah, wal mulhiyat, demikian pula banyaknya perkara yang melalaikan di waktu siang, ya. Nah, suara-suara, ya. Nah, suara orang beraktivitas itu melalaikan. Belum lagi kalau kita tinggal di lingkungan orang-orang awam, suara-suara musik, ya. Nah, melalaikan. Kalau di mahat masih mending, waktu siang, ya, yang kita dengarkan orang-orang membaca Al-Quran, ya, orang murojaah, ya, para santri membaca Al-Quran. Nah, kalau di luaran lebih melalaikan lagi. Nah, wa tasarruf fil hajat, demikian pula, ya, di waktu malam hari tersebut lebih jauh dari perkara-perkara memalingkan berupa kebutuhan-kebutuhan, ya. Nah, kadang di waktu siang misalnya kita lagi beribadah, ya, baca Al-Quran, ya, tiba-tiba ada yang nelpon misalnya. Nah, ada yang ngetuk pintu rumahnya dan lain-lain. Belum lagi anak-anaknya kalau yang berkeluarga. Nah, anaknya yang bermain. Nah, intinya di waktu siang itu sangat erat kaitannya dengan kesibukan, perkara-perkara yang melalaikan. Sementara di waktu malam itu lebih tenang karena manusia pada tidur. Ya. Wa aswanu minar riya wa ghairihi minal muhbita minal muhbitat. Demikian pula, ya, yang paling pentingnya adalah di waktu malam itu lebih terjaga dari riya. Ya, ibadah di malam hari lebih terjaga dari riya. Dan yang selainnya dari sesuatu yang membatalkan amalan. Ya. Ya, seorang sholat malam ya dia sendiri yang tahu. Di rumahnya sendiri, misalnya, atau di kamarnya sendiri, di tempatnya sendiri. Nah, dia sendiri yang tahu. Atau ketika dia menjalankan sholat, orang-orang pada tidur. Nah, ya, lebih aman dari riya. Nah, kecuali dia menceritakan kalau dia tadi malam sholat malam, ini beda lagi, ya. Nah, ma'a, ataupun ketika membaca Al-Quran, ya, di malam hari lebih aman dari riya, ya, karena tidak ada yang mendengarkan. Nah, orang-orang pada tidur. Nah, beda dengan di siang hari. Orang-orang mendengarkan, ya. Nah, potensi untuk seorang itu riya lebih besar di siang hari daripada di malam hari. Nah, ma'ama ja'a asy-syar'u bihi min ijadil khairat fil lail, ya, disertai dengan apa yang datang di dalam syariat, ya, berupa adanya kebaikan-kebaikan di waktu malam, keutamaan di malam hari. Ya, sepertiga malam terakhir terkhusus, di mana doa di waktu tersebut itu doa yang mustajabah, doa yang dikabulkan. Nah, fa innal isra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana lailan. Karena apa? Isra yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau isra yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi di malam hari. Ya kan? Bukan di siang hari. Nah, dalilnya apa kalau Isra terjadi di malam hari? Apa dalilnya, Volvo? Dalilnya apa? Oh, enggak tahu. Hah? Apa dalilnya? Muawiyah. Baik, ya. Isra, Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Ya, Mahasuci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, di malam hari, ya, bukan di siang hari. Nah, wahadis, demikian pula berdasarkan hadis, yanzilu rabbukum kullal laylah ilas sama'id dunya hatta yamdi syatrul layl fayaqulu hal min da'i faastajibalah, dan seterusnya. Al-hadis. Nah, Rabb kalian turun ke langit dunia kullalailah, di setiap malam. ya, hina yamdi syatrul lail, ketika telah berlalu ya naam setengah malam, syatrul lail ya, ketika masuk sepertiga malam terakhir ya, lewat setengah malam masuk sepertiga malam terakhir ya, sekitar jam 1 ya atau jam 2 itu sudah masuk sepertiga malam terakhir. Nah, ini ya. Maka Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita meyakini Allah turun ke langit dunia. Ya. Nah, turun secara hakiki. Nah, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hal min da'in fa astajibalah." Apakah ada orang yang berdoa sehingga aku mengabulkan doanya? Nah, wa fi sahih, demikian pula di dalam as-sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Wa fi sahih, demikian pula ya di dalam sahih, yakni sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fil laili sa'atun yustajabu fiha du'a kulla lailah. Di malam hari ada satu waktu yang dikabulkan padanya doa di setiap malam. Ini berdoa di malam hari. Ya. Nah. Dan di dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ya. Dengan hadis yang maknanya sama tapi lafadznya, inna fil lail sa'atun la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kullal lailah. Ini lafadznya yang dalam Sahih Muslim. Ya, lafadz yang ada di dalam Sahih Muslim. Bahwasannya sesungguhnya di waktu malam ada satu waktu yang mana tidaklah seorang mencocoki waktu tersebut, kemudian dia berdoa kepada Allah meminta kebaikan dari urusan dunia dan akhirat kecuali Allah akan memberikan apa yang dia minta, dan itu terjadi di setiap malam. Ya. Jadi itu keutamaannya. Baik. Dan sekian banyak keutamaan ya salat malam yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Dan kalau kita membaca sirah para salaf, ya, kita pasti akan mendapatkan dalam bab misalnya disebutkan ibadah mereka di malam hari. Nah, itu luar biasa. Ya, ada yang menghabiskan malamnya, ya, tidak tidur sama sekali, beribadah sepanjang malam. Tentunya ini menyelisih sunnah ya. Karena yang sunnah seorang tidur kemudian bangun sholat. Bukan bergadang tidak tidur sama sekali. Nah, ya, yang sunnah adalah seorang membagi waktu malamnya. Nah, untuk tidur dan untuk sholat. Baik. Warawa sahibu kitab Bahjatul Asrar, dan diriwayatkan ya oleh pengarang kitab Bahjatul Asrar dengan sanadnya dari Salman Al-Anmati rahimahullahu taala qala, beliau mengatakan, raaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fil manam yaqulu syi'ran. Kata Salman Al-Anmati rahimahullah, aku melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam mimpi yaqulu syi'ran. Beliau membaca syair, ya, beliau membacakan syair, laulal ladzi lahum, laulal ladzi lahum wirdun yaqumuna wa akharuna lahum sirdun atau sardun yasumuna laduk dikat ardukum min tahtikum sihran liannakum qaumun su'u liannakum qaumun su'in ma tuti'una. Nah, seandainya ya Seandainya mereka tidak memiliki wirid, tidak memiliki wirid, wirid ya ini sebagian waktu malam yang digunakan untuk ibadah. Istilahnya wirid ya. Nah, bukan wirid Yasin setiap malam Jumat. Nah, ini tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Jadi wirid, kebiasaan seorang ya, dia memiliki waktu ibadah di malam harinya yang dia lakukan secara rutin. Itu wirid. Nah, seandainya mereka tidak memiliki waktu wirid yaqumuna yang mereka beribadah di dalamnya ya. Wa akharun dan yang lainnya tidak memiliki waktu untuk berpuasa ya. Nah, sardun ya ini mutatabi', tidak diikuti dengan puasa. Naam. Laduk dikat ardukum, maka bumi kalian akan bergoncang. Ya, bumi kalian akan bergoncang. Mintah tikum, dari bawah kalian. Ya. Sihran, di waktu sahur. Naam. Li'annakum qaumun su. Karena kalian adalah kaum yang jelek. Ma tuti'una, kalian tidak melakukan amalan ketaatan. Ya. Alif di sini adalah daruratu syi'riyah ya. Alif di sini bukan dhamir. Tapi menyesuaikan wazan. Li'annakum qaumun su'in ma tuti'una. Karena kalian adalah kaum yang jelek. Ya, yang tidak melakukan ketaatan. Nah, ini seandainya ya, mereka tidak ada orang-orang di tengah-tengah kita misalnya yang melakukan sholat malam, ibadah di malam hari. Tidak ada pula di tengah-tengah kita orang yang melakukan puasa. Ya, maka bumi akan bergoncang ya, dari bawah kalian. Nah, karena kalian adalah kaum yang jelek. Tidak ada satupun yang melakukan amalan ketaatan. Nah ini. Ya. Nah ini keutamaan orang-orang soleh. Ya. Nah, bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala ya tidak mengazab suatu kaum dikarenakan ada orang-orang soleh di dalamnya yang senantiasa dia berdoa di malam hari, ya, yang kita tidak tahu siapa mereka, ya, mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita tidak tahu. Nah ini. Sehingga hendaknya kita bersyukur dengan adanya mereka. Demikian pula adanya penuntut ilmu di tengah-tengah kita. Ini juga keutamaan. Ya, sehingga harus kita jaga. Apabila di tengah-tengah kita ada para penuntut ilmu. Ya, yang itu merupakan salah satu. Ya, yang mungkin merupakan salah satu Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kaum tersebut. Menjauhkan kaum tersebut dari adabnya. Harus kita jaga. Harus kita pelihara para penuntut ilmu. Nah. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Di sini ada pertanyaan. Benarkah jika kita menegakkan qiyamul lail dengan membaca surat al-jin, maka jin akan mendatangi kita? Tidak ada riwayat seperti itu ya. Nah, tidak ada. Ini dari mana? Nah, tidak ada. Nah, ini ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi jangan mencocok-cocokkan sesuatu yang tidak cocok. Ya, cocok logi. Ya, seperti kalau membaca surat jin, akan dijauhkan dari jin. Ya, enggak seperti itu. Ya. Ada yang mengatakan, kalau sering baca surat Yusuf, nanti wajahnya menjadi ganteng. Nah, mirip Nabi Yusuf. Nah, ini ya. Nah, akan menarik perhatian para kaum Hawa. Nah, ini tidak ada seperti itu. Ya. Nanti bahaya baca surat Al-Baqarah jadi apa nanti? Ya, jadi sapi. Nah. Ini tidak ada ya, tidak ada sama sekali dalam syariat seperti ini. Wallahu ta'ala a'lamis shawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Hafidhakumullah.